نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. Nah, ikhwanatil din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dengan pembahasan yang sama, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mempermisalkan empat jenis manusia kaitannya dengan Al-Qur'an. Nah, dua jenis mukmin dan dua jenis munafik. Permisalan bagi mukmin yang membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya manis. Adapun mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, permisalannya seperti buah tamar, buah kurma. Tidak memiliki aroma, tapi rasanya manis. Tentunya ini lebih rendah derajatnya dari yang pertama. Nah, kemudian permisalan yang ketiga, munafik yang membaca Al-Quran, permisalannya seperti buah ar-rayhana. Buah ar-rayhana kalau di negeri kita buah kemangi. Ya, rasanya pahit, tapi baunya harum. Munafik yang membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah. Hanzalah adalah sejenis buah labu, tapi rasanya pahit. Labu pahit. Nah, labu tidak memiliki rasa. Tidak memiliki aroma. Tapi rasanya pahit. Ya, labu pahit. Barakallahu fikum. Tentu jenis yang terbaik dari empat jenis manusia ini adalah mukmin qari'ul Qur'an, mukmin yang membaca Al-Qur'an. Ya, diperumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti buah yang harum dan rasanya manis. Karena nafsuhu thayyibah, jiwanya baik dan juga memberikan manfaat kepada orang lain dengan bacaan Al-Qur'annya. Baik. Adapun jenis yang kedua, yaitu mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tentunya ini lebih rendah dari yang pertama. Nah, kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, amal mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'ana fa huwa kamatsali at-tamarah. Adapun mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Kurma rasanya manis tapi tidak memiliki aroma. Nah. Jadi tentu yang pertama lebih afdal, ya, kata Al-Utsaimin rahimahullah. Afdal bikathir. Lebih utama. Ya, jauh. Ya, keutamaannya lebih utama daripada mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Nah, dia tidak mengetahui cara membaca Al-Qurannya dan juga tidak berusaha untuk mempelajari membaca Al-Quran. Ya, tentu ini kekurangan. Barakallahu fikum. Walaupun pada dasarnya dia memiliki akidah yang benar, iman yang benar, akan tetapi itu menjadi kurang karena dia tidak membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari membaca Al-Quran, ataukah ya sudah bisa membaca Al-Quran tapi meninggalkan membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Lalu permisalan yang ketiga yaitu munafik yang membaca Al-Quran. Permisalannya seperti ar-raihana. Walaupun rasanya pahit tapi memberikan aroma yang harum bagi orang yang menciumnya, mencium baunya. Nah, kita ketahui sendiri ya, munafik itu fi dzatihi khabithun la khaira fi. Di dalam diri orang munafik itu ada kebusukan. Tidak ada kebaikan di dalam diri orang munafik. Orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Di antara manusia dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kenyataannya ya sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran wal iyad billah. Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Ya, Al-Utsaimin mengungkapkan dengan mengatakan fi dzatihi khabithun la khaira fi. Di dalam jiwanya itu ada kebusukan. Ya, khabis. Nah, jiwanya busuk, jiwanya buruk. La khaira fi, tidak ada kebaikan di dalam diri seorang munafik. Wal iyad billah. Bahkan ya orang munafik itu diperumpamakan seperti musuh dalam selimut. Musuh di dalam selimut. Nah, ingin merusak Islam dari dalam. Namun subhanallah, ketika dia membaca Al-Quran, kamatsali ar-raihana, perumpamannya seperti kemangi yang memiliki aroma. Dengan aromanya dia memberikan manfaat kepada orang lain dari bacaan Al-Qur'annya. Nah, memberikan manfaat. Ya. Dan barakallahu fikum, yang namanya nifaq itu kita tidak bisa mengetahuinya. Al-hukmu ala zahir. Hukum itu dibangun di atas apa yang nampak. Nah. Jadi mungkin saja ada sebagian orang ya, menyimpan kenifakan di dalam hatinya, munafik. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, subhanallah, orang yang mendengarnya dia ta'athar bima sami'a minhu, mendapatkan pengaruh dari bacaannya. Nah, itulah perumpamaan ar-raihana tadi. Iya. Rasanya pahit, tapi subhanallah aromanya harum. Nah, munafik yang membaca Al-Qur'an. Yang menunjukkan kepada kita barakallahu fikum keutamaan membaca Al-Qur'an. Sampai pun orang yang munafik ada kenifakan di dalam dirinya, jika membacanya itu raihana. Perumpamaan harum. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, akan tetapi bagi dirinya sendiri ya, wal'iyadu billah, tidak memberikan manfaat bagi munafik itu sendiri yang membaca Al-Quran. Karena memang rasanya pahit. Dengan bacaan Al-Quran dia tidak bisa mengubah dirinya yang tadinya apa pahit menjadi manis. Tidak bisa. Hanya aromanya saja yang harum. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda tentang orang-orang khawarij, yaqra'una al-Qur'ana la yatajawazu janahirahum aw hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, ini keadaan orang munafik. Akan tetapi orang yang mendengarnya kok dia ta'assar, min qiraatihi, terkadang mendapatkan pengaruh dari bacaannya. Barakallahu fiikum. Baik, dan dari sini juga memberikan faedah kepada kita jika kita mendengar bacaan Al-Qur'an seorang qari misalnya, ambil faedah dari bacaannya, tapi jangan melihat zatnya, artinya jangan terpengaruh dengan sosok yang membacanya. Nah, karena kita ketahui bersama qurra itu banyak, apalagi di zaman kita sekarang ini, ahlul bidah wal hizbiyun bacanya bagus-bagus. Jangan sampai kita karena suka bacaannya kemudian loyal dengan orangnya. Ya. Nah, yang pahit tetap pahit, enggak bisa jadi manis. Ya, walaupun dia harum. Barakallahu fikum. Ya. Ini tambih. Nah, bahkan sebagian ulama kita melarang mendengar bacaannya, walaupun bacaannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada, tidak ada takalluf berlebihan. Nah, dilarang oleh sebagian mereka untuk mendengar bacaannya. Karena itu tadi, jangan sampai seseorang senang dengan bacaannya kemudian terpikat dengan tokoh yang membacanya, orang dan sosok yang membacanya, sehingga terpengaruh dengan manhajnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Adapun permisalan yang terakhir, yaitu munafik yang tidak membaca Al-Qur'an. Ini sama sekali tidak memiliki kebaikan. La li nafsi wa la li ghairi. Tidak untuk dirinya, terlebih untuk orang lain. Kama salil hamdalah. Seperti hamdalah. Tidak memiliki rasa. Atau rasanya pahit. Dan tidak memiliki aroma. Nah, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Allah musta'an. Nah, inilah pembagian manusia binisbati li kitabillah azza wa jalla. Ya. Pembagian manusia kaitannya dengan Al-Qur'an. Maka hendaknya kita semangat untuk menjadi jenis yang pertama, mukmin qari Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Nah, sehingga mendapatkan keutamaan ini. Barakallahu fikum. Baik, ini sisa penjelasan yang belum sempat kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-6 dari kitab ini. Nah, bab keutamaan baca Al-Qur'an. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini, Al-Isyarah, Alif Lam pada Al-Kitab, kembali kepada Al-Qur'an. Ya, bukan sembarang kitab, tapi maksudnya Al-Qur'an. إن الله يرفع بهذا الكتاب, Allah mengangkat dengan kitab Al-Qur'an ini, aqwaman, beberapa kaum, ya, sekelompok orang, ya, tidak semuanya. Nah, nanti akan kita baca keterangan Allah Subhanahu rahimahullah, kriteria orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat dengannya Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah menghinakan dengan Al-Qur'an ini sebagian yang lainnya. Nah. Artinya Al-Qur'an ini diambil dan dibaca oleh manusia dengan beragam sifat dan jenis mereka. Ya. Tidak semua orang yang mengambil dan membaca Al-Qur'an keadaannya sama. Nah, ada yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat, ada pula yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, wallahu billah, di dunia dan di akhirat. Siapa saja golongan ini dan siapa golongan itu? Golongan yang pertama yang Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat, kata Al-Utsaimin rahimahullah, "Man amila bihadzal Qur'ani tasdiqan bi akhbari." Yaitu orang-orang yang beramal dengan Al-Qur'an ini. Ya, dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Jika itu berupa khabar-khabar yang bersifat ghaib, khabar ghaib kaitannya dengan al-madiyah yang sudah lampau dari keadaan umat-umat terdahulu atau al-mustaqbalah dari masa depan yang akan datang, keadaan yang akan datang di masa depan ya, berupa berita-berita ghaib, keadaan akhirat, jannah dan neraka dan seterusnya, maka dia benarkan. Tasdiqan bi akhbari. Wa tanfidan li awamirhi, dan menjalankan perintah-perintah. Yang baca dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat, maka dia lakukan. Nah. Jadi segala yang dia baca dalam Al-Qur'an berupa perintah, maka dia amalkan, dia jalankan. Wajtanabani nawahi, dan segala larangannya dia jauhi dan dia tinggalkan. Menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah, dalam segala aspek kehidupannya, dia kembali kepada Al-Qur'an. Ya, berakhlak dengan akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Wa kulluha akhlaqun fadilah, dan Al-Qur'an itu semuanya mengajarkan akhlak yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah. Sebabnya kenapa? Ya tentunya yang pertama dia membaca Al-Qur'an, dan kita ketahui bersama Al-Qur'an itu ya, pahalanya besar membaca Al-Qur'an, dan pada hari kiamat nanti akan datang sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan sudah kita pelajari hadisnya. Dan juga alasan yang lain kata Al-Utsaimin rahimahullah, "Li'anna hadzal Qur'ana huwa aslul ilmi wa manba'ul ilmi wa kullul ilm." Karena Al-Qur'an ini merupakan asal, ya, pokok dari segala ilmu. Nah, pokok dari segala ilmu. Mau belajar ilmu akidah, sumbernya dari Al-Qur'an. Fikih dari Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, adab akhlak semuanya dari Al-Qur'an. Ya. Jadi jika seseorang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan isinya, maka dengannya dia akan diangkat derajatnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Dan kita ketahui bersama, orang yang mengambil, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an berarti dia telah mengambil apa? Aslul ilm. Pokok dari segala ilmu, induk dari segala ilmu. Sehingga Allah akan mengangkat derajatnya karena dia menjadi orang yang utul ilm, diberikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, maka hani'an liman qad hafizal Qur'ana wa amila bih. Ya, keberuntungan yang besar bagi kita yang diberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Qur'an, menghafalnya dan mengamalkannya. Nah, lalu mengangkat derajatnya di dunia, ya, sebelum di akhirat. Di akhirat, ya, sudah jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya sesuai dengan kadar dia membaca Al-Qur'an di dunia. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Dan yang lainnya iqra'u, yakni pada hari kiamat nanti, ya, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat aqwam, sekelompok orang di dalam jannah, dikatakan kepadanya iqra wa rattil was'ad ila munzaha qira'ati, baca. Setiap dia membaca, maka dia, ya, akan terus naik ke atas sampai dengan bacaan terakhir dari bacaannya. Jadi semakin banyak orang membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya nanti di jannah. Ya, kita ketahui bersama, jannah itu darajat. Jannah itu tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat. Dan semakin banyak bacaan Al-Quran kita, maka semakin tinggi derajatnya di jannah nanti. Ya, ini makna dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan mengangkat derajat sekelompok orang dengan Al-Qur'an ini beberapa derajat. Di dunia, kenapa diangkat derajatnya di dunia? Karena dia telah menguasai aslul ilm, pokok ilmu ada padanya. Nah, dengan ilmu ini dia terangkat derajatnya di dunia. Kemudian dengan pahala bacaannya, dia akan terangkat derajatnya di jannah nanti. Nah, barakallahu fikum. Adapun jenis yang kedua, jenis yang lain, orang yang mengambil, membaca Al-Quran, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan. Penjelasannya adalah, na'am, qaumun yaqra'unahu wa yuhsinuna qira'atahu, lakinnahum yastakbiruna anhu wal iyadu billah. A'udzu billah. Ya, sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, masyaallah tajwidnya. Masyaallah gunnah-gunnahnya. Indah, merdu suaranya. Nah, itu tadi. Ya, orang yang mendengarnya masyaallah, dia ta'assar, mendapatkan pengaruh darinya. Soalnya bagus, bacaannya bagus. Akan tetapi ternyata dia sombong, tidak mau mengamalkan isinya. Nah, waliyahdubillah. Laa yusaddiquuna bi akhbari, dia tidak membenarkan khabar-khabarnya. Bahkan membuat orang ragu, ya, tentang apa yang dikhabarkan Al-Qur'an, padahal dia membacanya dengan baik. Laa ya'maluuna bi ahkami, tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, Allah musta'an. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan. Ya, akan hinakan. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, bahkan yang sangat fatal dan sangat parah adalah yang sampai kepada derajat menentang, ya, isi daripada Al-Qur'an. Padahal dia membaca, dia menghafal. Lalu kenapa bisa orang yang membaca Al-Qur'an menentang isinya? Nah, tidak mempercayai khabar-khabarnya, tidak mengamalkan isinya, hukum-hukumnya. Nah, yang pertama tentunya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah pandai membaca Al-Qur'an, ya, dia paham isinya, paham tafsirnya. Tapi ya subhanallah, tidak mengamalkan isinya. Ya, tidak mendapatkan taufik. Nah, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Ya, nampaknya zahirnya masya Allah, orang yang melihatnya masya Allah, orang ini, ya, kalau membaca Al-Quran semua orang apa namanya, takjub mendengarkan bacaan. Tapi subhanallah, amalannya bid'ah. Ya, kemudian barakallahu fikum, menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Maka jenis yang kedua ini akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Kalaupun misalkan di dunia kelihatannya dia mendapatkan kesenangan, ya, kemewahan. Nah, padahal dia menentang Al-Qur'an. Ya. Menjual ayat-ayat Allah dengan harta, dengan harga yang murah. Nah, di mata manusia, ya, hidupnya bahagia, hidupnya senang, melimpah. Akan tetapi barakallahu fikum, itu adalah, ya, pada hakikatnya adalah kerugian. Nah, semakin dijauhkan dari petunjuk, semakin dibukakan untuknya pintu-pintu dunia, kemewahan-kemewahan dunia, maka berarti dia semakin dijauhkan. Ya, jadi seorang jangan tertipu dengan keadaannya dia lihat. Nah, pada hakikatnya itu adalah pancingan, barakallahu fikum, istidraj. Ya. Nah, untuk semakin dihinakan nanti pada hari kiamat. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar anhabatum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Ini keadaan orang-orang kafir. Dia bernikmat-nikmat dengan kemewahan di dunia. Jangan kemudian kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia karena banyak uangnya, banyak hartanya, padahal dia kafir. Nah, pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yauma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haqqin wa bima kuntum tafsiquh." Maka pada hari ini, itu pada hari kiamat nanti, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Adzabul hun. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghinakannya, merendahkan. Wa yad'u bihi akharin. Fal yawma tujzauna adzabul hun. Pada hari ini engkau akan diazab dengan azab yang hina. Kenapa? Bima kuntum tastakbiruna fil ard. Karena di dunia engkau sombong. Dunia menyombongkan diri dengan cara apa? Menentang Al-Quran, menentang isinya, tidak mau mengamalkannya. Nah, maka pada hari kiamat dihinakan. Barakallahu fikum. Jadi ini penjelasan tentang sekelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, ya, rendahkan dengan Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengambil dan membaca Al-Quran kemudian tidak mengamalkan isinya, bahkan sampai pada tahap di mana dia menentang isi daripada Al-Quran. Kalaupun di dunia kita melihat hidupnya mewah, orang-orang kafir kan subhanallah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita kaum muslimin, mereka itu lebih maju, lebih modern, lebih banyak hartanya, jalan rayanya saja lebar sekali, mulus, ya kan, dibandingkan dengan jalan kita di negeri-negeri kaum muslimin, kalah kan begitu. Jangan terkecoh dengan keadaan mereka di dunia. Itu pada dasarnya atau hakikatnya adalah bentuk penghinaan kepada mereka. Semakin dijauhkan dari hidayah wal'iyadu billah. Nah, baik. Dan itulah kerugian yang sebenarnya. Kerugian yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Insyaallah taala pada pertemuan sebelumnya kita akan pertemuan datang kita akan membaca hadis Ibnu Umar, ya. Hadis Ibnu Umar, la hasadata illa fi sanatain. La hasada illa fi sanatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua jenis orang. Salah satunya adalah orang yang membaca Al-Qur'an ana al-lail Fathurufanahar, yang membaca Al-Quran siang malam dan mengamalkan isinya. Dan yang lainnya adalah yang memiliki harta dan menginfakkannya siang malam. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.